Air perasan jeruk lemon dapat membuat rambut mengkilap dan kulit kepala bersih bercahaya. Wih, botak ya. Kandungan kaporit di dalam kolam renang dapat membuat kulit kepala rusak dan warna rambut memudar. Mau tahu? Mau tahu? Mau.